بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد معاشر المسلمين yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Melanjutkan apa yang selalu kita bahas di masjid ini pada setiap hari Ahad sore setelah asar, yaitu kita membahas kitab Adda wa Dawa. Walaupun sebelumnya kita telah terhenti dari bahasan kita karena beberapa sebab, hari ini kita pun dapat melanjutkannya kembali pembahasan tersebut. Dan ini adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita syukuri. Harusnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kesempatan, yang selalu memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah di sore hari ini pun kita bisa dapat melanjutkan kajian yang biasa kita lakukan di masjid ini setiap minggunya. Selanjutnya salawat dan salam selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kepada kita sebuah petunjuk yang akan dapat membawa kita kepada kebaikan, petunjuk yang akan dapat membawa kita kepada keselamatan, baik kehidupan kita di dunia ini dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, pada sore ini kita akan melanjutkan kepada judul baru dari bahasan kita yang telah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Adapun judulnya pada sore ini adalah Ad-du'a'u dawa'un. Doa adalah sebuah obat. Ditulis oleh pengarang di sini, dia mengatakan bahwasanya doa adalah sebuah obat. Kemudian penulis menyebutkan di dalam kitab ini, wad-du'a'u min anfa'il adwiyah wa huwa aduwul bala yudafi'uhu wa yu'alijuh wa yamna'u nuzulahu wa yadfa'uhu wa yukhaffifuhu idza nazala wa huwa silahul mu'min. Doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Doa adalah lawan dari bala. Doa itu dapat menyembuhkan dan menghilangkan bala, dan dapat juga menghalangi turunnya bala atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa dapat mengangkat ujian tersebut ketika telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah senjatanya kaum muslimin. Inilah yang dikatakan oleh penulis di dalam kitab ini. Kemudian penulis mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan olehnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjatanya seorang mukmin dan dia adalah tiangnya agama dan dia adalah cahaya langit dan bumi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Dan doa adalah tiangnya agama. Dan doa adalah cahaya langit dan bumi. Dan di antara doa dan bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di antara doa dan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dia mempunyai tiga kondisi. Dan kondisi yang pertama adalah ayakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Doa itu dia lebih kuat dari musibah tersebut, lebih kuat dari bala tersebut, sehingga doa tersebut bisa mengangkat bala itu secara langsung, atau bisa mengangkat musibah itu secara langsung. Kondisi yang kedua, an yakuna adha'afa minal bala'i fayaqwa 'alaihil bala' fayusabu bihil abdu walakin yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Kondisi yang kedua adalah doa tersebut dia lebih lemah dari bala yang diturunkan oleh Allah, lebih lemah dia dari musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musibah tersebut lebih kuat dan musibah tersebut menimpa seorang hamba. Ini kondisi yang kedua. Akan tetapi kadang-kadang doa yang kita ucapkan tersebut, doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, bisa mengurangi beratnya ujian tersebut, bisa mengurangi musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, walaupun bala atau musibah tersebut lebih kuat dia dari doa tadi. Ini kondisi yang kedua. Adapun kondisi yang ketiga adalah an yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibahu, yang mana doa dan bala tadi atau dan musibah tadi dia sama kuatnya, sama kokohnya, sehingga kadang-kadang musibah tersebut dapat menimpa, kadang-kadang musibah tersebut tidak jadi menimpa karena kuatnya doa tersebut. Jadi saling kuat antara doa dan musibah tersebut. Nah, ini dia tiga kondisi di mana kondisi bala atau cobaan atau musibah yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa. Andai kata doanya dia tuh lebih kuat, maka dengan segera bala atau musibah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata balanya lebih kuat, musibahnya lebih kuat, doanya itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka balanya itu menimpa kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Musibah tersebut menimpa hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doa tadi masih bisa meringankan musibah yang menimpa kepada hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kondisi yang ketiga adalah sama kuat antara doa dan bala tadi, antara doa dan musibah tadi, sehingga kadang-kadang musibahnya lebih muncul, lebih tampak, dan kadang-kadang doanya lebih tampak, sehingga bisa menghilangkan musibah tersebut. Inilah tiga kondisi yang disebutkan oleh penulis di sini, antara bala atau musibah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengutip sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yughni hadarun minal qadar wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a' fayu'allijani ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hadarun min qadarin. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehati-hatian kita itu tidak akan pernah menyelamatkan kita dari takdir. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan takdir apabila telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa lari darinya. Walau bagaimanapun kita hati-hatinya, bagaimanapun kita awasnya di dalam kehidupan kita, akan tetapi kita tidak akan pernah bisa menolak takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la yughni hadarun minal qadar. Kehati-hatianmu tidak akan pernah menyelamatkanmu dari takdir. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dan sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa tersebut bermanfaat bagi kita terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah atau ujian dari cobaan Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap apa yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah ataupun cobaan tersebut. Wa innal bala'a layan zilu fayalqahu du'a'u fayatalijani ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya bala atau cobaan ketika dia turun atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berhadapan dengan doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa dan bala tersebut dia saling berseteru sehingga datangnya hari kiamat. Begitulah kondisi kita, kondisi doa kita dengan bala dan musibah yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana andai kata kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya doa dan bala itu dari saling berperang, saling berhadapan terus sampai hari kiamat. Setiap doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan bahwasanya doa tersebut dapat menolak musibah yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang diturunkan ataupun yang belum diturunkan. Kemudian hadis yang lainnya yang dikutip juga oleh penulis di sini, dia mengatakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa dapat melindungi kita, dapat menghalangi musibah atau bala yang telah turun ataupun yang akan turun. Maka hendaklah kalian wahai hamba Allah banyak-banyak berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian wahai hamba Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak berdoa. Maka doa di sini yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga dari perintah yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga doa tersebut dapat mengangkat musibah, cobaan dan bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa fihi aidan min hadisi Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Thauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr wa inna ar-rajula la yuhramu rizq la yuhramu ar-rizqa bidhanbi yusibuhu. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u yanfa'u la yaruddul qadara illa du'a. Sesungguhnya takdir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awalnya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la yughni hadarun minal qadar, sesungguhnya kehati-hatian kita tidak akan menyelamatkan kita dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la yaruddul qadara illa du'a, sesungguhnya takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditolak melainkan dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menyatakan bahwasanya doa yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memperbaiki dan merubah takdir kita. Rasulullah SAW katakan la yaruddul qadara illa du'a. Sesungguhnya takdir tidak bisa ditolak melainkan dengan doa. Wa la yazidu fil umri ila albir. Dan sesungguhnya kata Rasulullah SAW, tidaklah menambahkan kepada umur kita itu, tidaklah ada yang dapat menambahkan umur kita melainkan kebaikan. maka kebaikan dapat menambah umur kita. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bi dhanbi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan terhalangi dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang dia lakukan. Maka rizki dari Allah Subhanahu wa taala bisa terhalang turunnya kepada kita dengan apa? Dengan dosa yang kita lakukan. Maka inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bahasan yang ditulis oleh penulis di dalam kitab ini dalam Ad-Du'a'u Dawa'un. Doa adalah obat. Doa itu dapat dia mengangkat bala, dapat menghalangi musibah yang akan turun. Maka pertanyaannya di sini adalah, sudahkah kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengikhlaskan hati kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menghinakan diri kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon, mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka inilah yang tinggal bagi kita. Karena doa itu sungguh-sungguh dia bermanfaat sekali bagi kita sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang kita katakan tadi. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu al-ilhahu fid du'a. Al-ilhah artinya adalah kita selalu mengulang-ulang. Selalu mengulang-ulang, ini disebut dengan al-ilhah, atau bahasa biasa yang kita katakan di dalam bahasa sehari-hari itu cerewet. Seorang cerewet selalu mengulang-ulang, menyebut-nyebutkan apa yang dia katakan. Ini al-ilhahu fid du'a. Kita harus mengulang-ulang doa kita. Artinya kita harus cerewet kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Andai kata seseorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cerewet kepada dia, mengulang-ulang setiap apa yang kita inginkan, ngeyel bahasa sekarangnya, orang akan marah kepada kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Rob kita, sembahan kita, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita mengulang-ulang doa kita. Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita cerewet, rewel kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini penulis menyebutkan, wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid du'a. Dari sebaik-baik obat adalah, kata penulis di dalam buku ini, al-ilhahu fid du'a, kita rewel, kita cerewet dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, kitabnya Sunan Ibnu Majah, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya dia bersabda, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, barang siapa yang tidak pernah mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Kenapa? Karena seakan-akan hamba ini adalah hamba yang sombong dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia adalah hamba yang lemah, makhluk yang lemah, makhluk yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menginginkan darinya agar dia tunduk dan patuh memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mau mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah dan murka kepadanya. Wa fi sahih Hakim, dalam sahih Hakim, min hadithi Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'jazu fid du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian lemah di dalam berdoa," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Janganlah kalian berputus asa di dalam berdoa," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Sesungguhnya tidak ada orang yang binasa dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang rugi karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada." Maka hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan setiap apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba Allah yang lemah, butuh kita bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan di dalam kitabnya ini menyebutkan, wa dzakara al-Auza'i an az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Dan disebutkan oleh Imam Al-Auza'i dari Imam Az-Zuhri dari Urwah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang rewel di dalam berdoa, yang cerewet dia di dalam berdoa, yang selalu mengulang-ulang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kitabiz zuhd, dan di dalam kitab zuhud, yaitu kitab zuhud adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab az-zuhud, kitab yang dia karang, dari Qatadah dia berkata, qala al-muwarrik, bahwasanya muwarrik berkata, ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahri ala khashabatin fahuwa yad'u ya rabbi la'allallaha an yunjihi. Muwarrik mengatakan, aku tidak mendapatkan permisalan yang lebih tepat bagi seorang mukmin di dalam dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan permisalan tentang seorang laki-laki yang dia berada di tengah-tengah laut, di atas kayu, terapung-apung dia di tengah-tengah laut. Kemudian dia berdoa berkata, ya Allah, yang andai kata Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Bagaimana seseorang yang berada di tengah-tengah laut, di tengah-tengah ombak, tidak tampak ujungnya laut tersebut. Dia sendiri di sana tergantung dia di atas kayu. Kemudian tidak ada yang dapat menolongnya, kepada siapa dia mengadu? Ada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah dia mengadu. Sehingga dia selalu mengulang-ulang doanya karena tidak ada tampak siapa yang bisa membantunya di tengah laut sana. Tidak ada. Maka dia mengulang-ulang doanya. Inilah yang disebutkan oleh Muwarrik, Imam Muwarrik di sini. Muwarrik mengatakan bahwasanya inilah permisalan seorang muslim terhadap doanya. Yang mana seorang muslim harus dia mengulang-ulang terus doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa tersebut juga adalah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengulang doanya, semakin dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan tentang harusnya kita mengulang-ulang dan rewel kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan yang baru. Al-isti'jalu atau isti'jalu istijabatid du'a. Pembahasan yang baru, kita masuk kepada pembahasan tergesa-gesa dalam berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Nah ini. Tadi hal yang dianjurkan kita harus rewel di dalam berdoa. Adapun sekarang adalah hal yang dilarang kita adalah isti'jalu istijabatid du'a. Tergesa-gesa di dalam berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, sehingga orang tadi yang tergesa-gesa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, sehingga dia berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwasanya wa min afatil lati tamna'u tarattuba atharid du'a'i 'alaihi an yasta'jilal 'abdu. Dan di antara petaka atau musibah atau penghalang atau penyakit yang menghalangkan datangnya balasan dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, an yasta'jilal 'abd. Seorang hamba dia tergesa-gesa di dalam berdoa. Tergesa-gesa agar Allah Subhanahu wa taala segera menjawab doanya, segera mengabulkan doanya. Maka ini adalah penghalang dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabti al ijabah, sedangkan jawaban dari doanya tersebut istabtu itu artinya lambat untuk turun kepadanya. Fa yastahsir wa yada'ad du'a, kemudian dia merasa putus asa dan dia meninggalkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. Kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak atau tidak nampaknya doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berputus asa di dalam doa kita. Jangan tergesa-gesa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Kemudian penulis memisalkan di sini, wa huwa bimanzilati man badhara badran aw gharasa gharsan faja'ala yata'ahadahu wa yasqih falamma stabta'a kamaluhu wa idrakuhu tarakahu wa ahmalah. Maka penulis mengatakan di sini, orang yang tergesa-gesa di dalam doanya ini kemudian dia meninggalkan doa tersebut seperti orang yang menanam sebuah tanaman atau seperti orang yang mengolah sebuah ladang. Kemudian orang tersebut berusaha memperbaiki kebunnya. Dia bersihkan, dia pupuk, dia siram. Falamma stabta'a kamaluhu wa idrakuhu, akan tetapi ketika dia tidak juga kunjung melihat buah tadi tumbuh atau apa namanya tanaman tadi tumbuh, artinya lambat tumbuhnya tanaman yang dia tanam tadi, lambat tumbuhnya kebun yang dia olah tadi, tarokahu wa ahmalahu, kemudian dia meninggalkan kebun tersebut, meninggalkan ladang tersebut. Nah, inilah permisalan bagi orang yang dia tergesa-gesa berharap doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, kita tidak boleh begini. Walaupun doa tersebut lambat turun datangnya, apanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tumbuhan yang lambat dia tumbuh, kita harus selalu merawatnya, selalu menjaganya, selalu menyiraminya. Beginilah kita terhadap doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan dalilnya di sini, wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Imam Al-Bukhari, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'utu falam yustajab li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa setiap kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lam ya'jal, selagi dia tidak tergesa-gesa dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, seakan-akan orang yang tergesa-gesa tadi berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'utu falam yustajab li, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak kunjung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh kita ucapkan. Perkataan seperti ini tidak boleh kita ucapkan. Karena apa? Setiap doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan atau diakhirkan. Akan tetapi kita tidak boleh mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah tidak juga kunjung menjawabnya. Maka ini tidak boleh kita ucapkan. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjawab doa seorang hamba selagi dia tidak berdoa dengan sebuah dosa atau dengan memutus tali silaturahim. Ini kita tidak boleh berdoa dengan sebuah dosa atau memutus tali silaturahim, ini tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam yasta'jil, selagi dia tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Qila, maka sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal isti'jal, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa di dalam doa tersebut? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, hamba yang berdoa tadi berkata, qad da'autu wa qad da'autu falam yastajibuli fayastahsiru inda dhalika wa yada'u du'a. Dia mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah, aku telah berdoa kepada Allah, dan aku tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab atau mengistijabah doaku. Kemudian laki-laki tersebut dia berputus asa dan meninggalkan doanya. Nah, ini yang disebut dengan isti'jal. Tidak boleh kita isti'jal di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa itu tampak jawabannya atau tidak tampak jawabannya, kewajiban kita adalah selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan di sini, wa fi musnadi Ahmad, di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad, min hadithi Anasin, dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seorang hamba, kata Rasulullah SAW, akan selalu berada di atas kebaikan selagi dia tidak tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka sahabat-sahabat yang lain berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasta'jil, bagaimana orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, dia berkata, qad da'autu rabbi falam yastajib li, aku telah berdoa kepada Allah akan tetapi Allah tidak juga kunjung menjawab doaku. Maka ini yang tidak boleh kita lakukan. Maka inilah pembahasan tentang isti'jal, tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak dibolehkan tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita berdoa-berdoa kemudian tidak juga kunjung doa tersebut dijawab, kemudian kita meninggalkan doa tersebut. Kemudian kita mengatakan bahwasanya aku telah capek berdoa dan aku doaku tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dilarang. Karena masih ada waktu sedikit sebelum berbuka, yang bahasan yang setelahnya ini panjang, akan tetapi kita ambil saja sedikit sebagai pembukaan dari pembahasan yang panjang ini. Pada kesempatan yang akan datang, pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas kembali, yaitu pembahasannya adalah awqatul istijabah, waktu-waktu yang di situ mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pembahasan ini nanti penulis akan menjelaskan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beradab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa tersebut diijabah dan dimustajabkan. Penulis menulis di dalam buku ini seraya berkata, wa idza jumi'a ma'a du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al matlub. Andai kata terkumpul di dalam doa seorang hamba hati yang hadir, dan hati yang di dalamnya terkumpul kesungguh-sungguhan terhadap apa yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sadafa waqtan min awqatil istijabati sittah, kemudian doa tersebut bertepatan dengan waktu-waktu yang di situ mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang waktu tersebut ada enam dia. Wahia, dan dia adalah, kata penulis, as-sulusul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Ini waktu istijabah doa. Wa indal adzan, dan ketika adzan, ini waktu istijabah. Wa bainal adzan wal iqamah, dan antara azan dan iqamat. Nah, di sini waktu istijabah. Wa adbar salawatil maktubat, dan di akhir salat wajib. Yang mana di dalam pembahasan di akhir salat wajib di sini ulama berbeda pendapat. Apakah dia itu di akhir salat ataukah dia itu setelah salam? Karena apa? Karena ada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, la tada' an kulli duburi salah." Janganlah engkau meninggalkan di setiap akhir salatmu, kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, antakul, engkau berkata, engkau berdoa, Allahumma a'ini ala dzikrika. Doanya adalah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita bacakan setiap akhir salat, yaitu setelah tahiyat akhir. Ini sebelum salam. Maka disinilah letak perbedaannya ulama dalam pendapat mereka. Apakah yang disebut dengan akhir salat wajib itu di akhir kita melakukan salat wajib, yaitu setelah tahiyat sebelum salam, ataukah setelah kita salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari hadis yang tadi, yang lebih kuat, yang lebih istijabah itu adalah di akhir sebelum salam. Karena apa? Karena langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya kepadamu Mu'adz. Yang mana janganlah engkau Rasulullah mengatakan janganlah engkau meninggalkan di setiap akhir salatmu engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka kita lazimkan pula doa ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita. Kemudian wa inda su'udil imami yaumal jum'ati 'alal minbar hatta yuqdas shalah min dzalikal yaum. Selanjutnya adalah ketika imam naik ke atas mimbarnya pada hari Jumat sehingga selesainya salat Jumat pada hari tersebut. Kemudian yang terakhir adalah wa akhiru sa'atin ba'dal asr, yaitu akhir-akhir waktu setelah salat asar. Maksudnya sebelum salat maghrib, ini akhir waktu. Dan juga dianjurkan, dan kita sekarang ada berada di bulan Ramadan, yang mana ketika akan datangnya waktu berbuka seperti sekarang ini, ini adalah waktu-waktu diistijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga waktunya bertepatan pada akhir waktu setelah salat asar. Maka ini adalah waktu istijabah. Berusahalah berdoa di waktu-waktu yang dimana waktu tersebut adalah waktu Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa seorang hamba. Inilah 6 waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita. Maka kita lazimkan, kita berusaha ketika waktu-waktu ini ada, kita berusaha selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita harapkan, setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah selalu mengulang-ulangnya di waktu-waktu ini, terkhusus pada waktu-waktu yang di situ adalah waktu mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sekian karena sebentar lagi akan kira-kira berapa menit? Ya, kita kira-kira 10 menit lagi akan datang waktunya untuk berbuka. Kita cukupkan sekian. Kita cukupkan sekian. Tanya jawab enggak usah. Karena lebih baik ini waktunya kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan berbuka. Jadi ini karena waktunya sebentar lagi, sambil membagikan takjil, Ini di sini kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang waktunya berbuka, karena ini adalah waktu yang istijabah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul aja. Ya, Minggu depan ada ya? Minggu depan insyaallah Pak, kita lihat dulu. Nanti kita kabarkan ke Pak Dani secepatnya, karena kan kita ada rencana mau balik ini ke Padang. Tapi rencananya ke